إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita akan membahas masih tentang materi tauhid akan tetapi dengan sebuah kitab yang sangat detail dalam membahas tauhid dalam membahas akidah sebuah kitab yang banyak dibahas oleh para ulama Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam kitab ini, ya, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebuah lafaz basmalah yang digunakan oleh, ya, para ulama. Terbiasa para ulama mengawali kitab dengan menggunakan basmalah. Tujuannya adalah untuk meminta barokah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu barokahnya adalah didapat dengan karena ini menyebutkan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nama Allah di sini adalah seluruh nama Allah, tidak hanya satu, tidak hanya nama Allah, tidak hanya nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim, akan tetapi seluruh nama Allah, karena bagi yang sudah belajar bahasa Arab, mufrad mudhaf yufidul umum. Ya, jika ada sebuah kata ism yang itu dinisbatkan kepada sesuatu yang lain, dalam hal ini dinisbatkan kepada lafaz, ya, lafzul jalalah Allah, maka bermakna umum. Seluruh nama Allah dimaksudkan dalam lafaz tersebut. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut seluruh nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian beliau berkata wa bihi nasta'in wa 'alaihi atawakkal, dengan ya hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan dan hanya kepada Allah ya aku bertawakal. Kemudian beliau membahas definisi tauhid. Langsung masuk kepada inti permasalahan, ya, maka ini diantara adab yang beliau ajarkan ketika beliau mengajarkan ilmu, tidak terlalu lama di mukaddimah, ya, tidak terlalu lama di mukaddimah membahas masalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wasma'na salawat, makna salam, makna alham, dan seterusnya sampai 5 kajian, ya. Tidak masuk ke inti dari kita. Maka beliau kemudian langsung membahas definisi tauhid yang setiap muslim wajib untuk mengetahui. Apa definisi tauhid? Apa makna tauhid? Kalau seandainya kita dibayangkan, misalnya kita diminta oleh seseorang, diminta oleh anak kita kelak mungkin, ya, diminta untuk membahas tentang Allah, maka sampai menit keberapa kita tetap bisa membahasnya? Apakah hanya bisa 1 menit? Apakah 5 menit? Apakah sampai berterus-terus gitu ya? Maka wajib bagi kita untuk mengenal tentang Allah, mengenal tentang tauhid. Jangan sampai ketika kita ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang kabinet yang baru. Wah, ini sampai subuh nih pembahasannya, ya. Tetapi kalau ditanya bagaimana pendapatmu tentang tauhid uluhiyah, coba jelaskan gitu ya, hanya sampai isya kita, ya, masya Allah. Maka kita mulai dengan definisi tauhid. Ta'rifu tauhid fil lughah mushtaqqun min wahad asy-syai' idza ja'alahu wahidan. Dalam makna bahasa, tauhid itu, ya, diturunkan dari kata wahada yuwahidu tauhidan, fahuwa masdar wahada yuwahid. Maksudnya adalah ketika menjadikan sesuatu hanya sebagai satu saja, maka itu makna dari tauhid. Jadi makna tauhid secara bahasa maksudnya adalah makna kata tauhid menurut orang Arab walaupun ketika Islam belum datang. Ketika Islam belum datang, ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, ketika Al-Quran belum diturunkan, apa yang dipahami oleh orang Arab ketika kata Tauhid disebutkan? Yang dipahami oleh orang Arab, makna Tauhid adalah menjadikan sesuatu sebagai satu saja. Ya, misalnya di sini disebutkan kalimat wahada syai', menjadikan sesuatu sebagai satu, idza ja'alahu wahidan, jika seseorang tersebut menjadikannya satu. Contohnya misalnya, ya ketika misalnya kita memiliki ya beberapa opsi, beberapa pilihan, kemudian pilihan-pilihan yang lain kita coret hanya tinggal satu, maka itu disebut tauhid secara bahasa. Ya, ketika kita mencoret yang lain, kita pilih hanya satu, ini yang hanya mungkin, ya, maka ini yang disebut dengan tauhid secara bahasa. Wa fi syara', adapun secara syariat, makna tauhid setelah Islam datang, makna tauhid setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, makna tauhid ketika dibahas oleh para ulama di kitab-kitab, maknanya adalah ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Maknanya adalah menjadikan Allah ya satu-satunya yang memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dan dalam masalah asma wa sifat. Jadi ketika kita menjadikan bahwa yang hanya memiliki hak rububiyah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada zat selainnya, tidak ada sesuatu apapun selainnya, maka itu tauhid. Ketika kita mengatakan bahwa hanya Allah yang memiliki hak uluhiyah, hak ubudiyah, maka itu adalah tauhid. Dan ketika kita mengatakan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksudkan dengan ya nama-nama yang sempurna, Ar-Rahman, kemudian Al-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin, kemudian hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Hayyu wal-Qayyum, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha bijaksana, maka ini adalah tauhid. Oleh karena itu, ya wajib bagi kita untuk memahami makna tauhid ini, karena ketika kita tergelincir dalam masalah tauhid, berarti kita tergelincir ke, terjerumus ke masalah syirik. Para ulama menjelaskan tauhid dan syirik itu naqidan, dua hal yang saling bertentangan. Kalau salah satu ada, maka yang lain terangkat. Kalau salah satu tersebut terangkat, maka diisi oleh yang lain tersebut. Kalau dalam sebuah hati kita katakan bahwa dalam hati tersebut ada tauhid, maka pasti tidak ada kesyirikan di dalam hati tersebut. Tetapi kalau misalnya dalam sebuah hati tauhidnya tidak benar, maka pasti terjangkit kesyirikan. Ya, jadi tauhid dan syirik itu adalah naqidan, dua hal yang tidak bisa menyatu dan tidak bisa hilang kedua-duanya. Tidak bisa sebuah hati manusia kita katakan hati tersebut tidak bertauhid dan juga tidak syirik. Gak bisa. Kalau kita katakan dia tidak bertauhid, pasti dia syirik. Kalau kita katakan dia tidak terjatuh pada kesyirikan, pasti dia bertauhid. Tidak mungkin ada ya keadaan ketiga. Tidak tauhid, tidak syirik. Gak mungkin. Itu yang dimaksud dengan naqidan, dua hal yang saling ya bertentangan, dua-duanya tidak mungkin ada dalam satu tempat dan tidak mungkin hilang dua-duanya dalam satu tempat tersebut. Kemudian penulis menjelaskan jenis-jenis dari tauhid, aqsamuhu yanqasimu tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhid terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Maka pembagian tauhid menjadi tiga kategori ini, para ulama menjadikan tauhid sebagai tiga kategori hanya untuk mempermudah pembahasan. Ya. Hanya untuk mempermudah pembahasan. Dari mana tiga? Mana dalilnya? Dalilnya adalah istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu adalah membaca banyak ayat membaca banyak hadis kemudian menyimpulkan, itu namanya istiqra. Kalau bahasa Indonesianya mungkin hasil telaah. Telaah secara mendalam seluruh ayat, seluruh hadis, kemudian berusaha menyimpulkan apa saja kategori tauhid yang ada yang disebutkan di ayat-ayat dan hadis-hadis, maka didapat hanya tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Taib, ada sebagian ulama yang lain membagi tauhid hanya menjadi dua kategori. Tetapi setelah dicocokkan antara ulama yang membagi menjadi tiga dan ulama yang menjadi dua, ternyata tidak ada perbedaan. Ya, karena ulama yang membagi tauhid menjadi dua kategori, mereka menjadikan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu satu kategori. Cuma berarti ini cuma beda penamaan saja, beda pengkategorian, namun yang dibahas tetap sama. Ya. Ala kulihal, para ulama membagi seperti ini adalah untuk hanya untuk memudahkan kita belajar. Sama seperti misalnya, ya, syarat atau pembatal wudu ada sekian. Kemudian hal-hal yang mewajibkan ghusl ada sekian. Mana dalilnya sekian tersebut, angka tersebut? Tidak ada. Itu adalah hasil telaah. Setelah kita melihat banyak ayat, setelah kita melihat banyak hadis, kita mencoba mencari tahu, ya, dari ayat-ayat sama hadis tersebut apa saja yang membatalkan wudu, kemudian di, ya, di daftar semuanya dapat sekian. Maka kemudian para ulama menyebutkan di kitab fikih pembatal wudu ada sekian, gitu ya. Berarti ini memang hanya untuk memudahkan kita penuntut ilmu untuk belajar, bukan dalam rangka untuk, ya, bukan sesuatu yang datangnya dari dalil. Akan tetapi oleh karena itu maka kita katakan bahwa seandainya para ulama mengatakan seandainya ada kategori tauhid baru yang ada disebutkan di ayat atau hadis yang tidak ada, tidak termasuk dalam tiga kategori ini, maka enggak masalah. Ala kulli hal, tidak ditemukan, ya, sampai sekarang sudah sekian ratus tahun, sekian abad, ya, para ulama melakukan riset, melakukan penelitian, dan mereka ijma' bahwa tauhid itu kategorinya adalah rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Kemudian di antara ayat yang menggabungkan tiga kategori tauhid ini dalam satu ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka ibadahlah, beribadahlah kepada Dia dan bersabarlah atas ibadahnya tersebut. Bersabarlah atas beribadah kepada Allah tersebut. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada tandingan, ya, terhadap Allah? Ada tandingan bagi Allah. Maka di sini ayat ini mencakup keseluruhan kategori tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ini adalah pembahasan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah, ya, mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah penciptaan, dalam masalah pengaturan alam semesta. Ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, maka ini adalah tauhid rububiyah. Sehingga bagian pertama dari ayat ini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tetap dalam ayat yang sama, fa'budhu wastabir li ibadati, maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah atas ibadah tersebut. Bersabarlah untuk melakukan ibadah tersebut. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah itu adalah, ya, ketika kita mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Ketika kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tetap dalam ayat yang sama, hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah? Maka ini adalah tauhid asma wa sifat. yaitu ketika kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sepadan, sebanding dengan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang penglihatannya, pendengarannya, ilmunya sama seperti Allah, maka ini adalah tauhid asma wa sifat. Maka ini diantara contoh bahwa para ulama mengambil kategori tauhid itu dari membaca ayat, dari membaca hadis. Ketika kita membaca ayat ini misalnya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kita simpulkan ini tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadati, kita simpulkan ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, kita simpulkan ini tauhid asma wa sifat. Maka ini adalah tiga kategori tauhid yang tergabung dalam satu ayat. Kemudian al-qismul awal tauhidur rububiyah. Kemudian penulis melanjutkan dengan pembahasan kategori tauhid pertama, yaitu tauhid rububiyah. Huwa ifradullahi azza wa jal bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang mampu dan berhak untuk kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk menciptakan, memiliki atau menguasai dan mengatur. Al-khalq itu adalah menciptakan, al-mulk itu adalah memiliki atau menguasai, dan at-tadbir adalah mengatur. Jadi tauhid rububiyah ada tiga poin berdasarkan penulis. Yang pertama adalah ketika kita meyakini satu-satunya zat yang menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta itu adalah Allah, maka ini poin pertama dari tauhid rububiyah. Ketika kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai alam semesta, seluruh makhluk ini adalah Allah, maka itu adalah poin kedua dari tauhid rububiyah. Kemudian ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, mengatur kehidupan kita, mengatur nasib kita. Tidak ada yang bisa memberikan nasib baik atau nasib buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita menginginkan kesudahan yang baik, kelancaran sebuah acara atau misalnya banyak orang menginginkan proses atau acara walimah nikahnya lancar, biasanya datang kemudian ke pawang hujan atau nyari tanggal bagus dulu gitu ya. Maka ini tidak meyakini bahwa satu-satunya zat yang bisa mengatur alam semesta, mengatur nasib kita, mengatur hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk fa ifraduhu bil khalq ay ya'taqid al insanu annahu la khaliqa illallah. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ala lahul khalq wal amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menciptakan dan memerintahkan? Bukankah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki hak untuk menciptakan dan memerintah? Maka ini adalah dalil tauhid rububiyah. Fa hadhil jumlah tufidul hasr li taqdimil khabar. Maka kalimat ini, kalimat di ayat ini memberikan faedah al-hasr, pembatasan, li taqdimil khabar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman ala lahul khalqu wal amr. Lahu al-khalqu wal amr. Lahunya dikedepankan. Padahal lahu itu adalah dalam bahasa Arab disebut khabar, dan khabar tempatnya setelah mubtada. Jadi seharusnya struktur kalimatnya seharusnya secara normal dalam kaidah bahasa Arab alal khalqu wal amru lahu atau lillah gitu ya. Akan tetapi ketika kata lahu ini dikedepankan, ini menunjukkan pembatasan. Sama seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Di terjemahan disebutkan hanya. Ini pembatasan. Berarti hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Lain kalau misalnya kalimatnya na'budu iyyaka atau na'buduka wa nasta'inuka. Maka maknanya adalah secara bahasa Arab, dalam bahasa Arab maknanya adalah kami beribadah kepadamu ya Allah dan kami meminta pertolongan kepadamu. Bisa jadi ya ketika ada orang berkata kami beribadah kepadamu ya Allah, secara bahasa Arab tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga beribadah kepada zat selain Allah. Tetapi ketika objeknya dikedepankan, dibuat, ditaruh di depan, maka ini menunjukkan pembatasan. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian ya, iz anna taqdima mahaqquhu at-ta'khir yufidul hasr, karena mengedepankan sesuatu yang posisinya itu di akhir itu memberikan faedah pembatasan. Kemudian di antara dalil lain dari tauhid rububiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ya, maka ini menunjukkan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil ayah tufidu ikhtisas al-khalq billah. Maka ayat ini ya memberikan faedah kekhususan penciptaan itu hanya ya hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat lain yang menciptakan makhluk sekecil apapun makhluk tersebut. Amma ma warada min itsbati khaliqin ghairillah. Faqalihi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu. Adapun ada di ayat atau hadis di dalil lain ya seolah-olah lafaz atau teks dari ayat atau hadis tersebut menunjukkan bahwa ada pencipta selain Allah. Contohnya misalnya ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah ya sebaik-baik pencipta. Kalau sebaik-baik pencipta, maka ada pencipta lain yang tidak lebih baik. Ya, ahsanul khaliqin. Al-khaliqin di sini menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Arab, menunjukkan bahwa pencipta tidak hanya satu. Ya, maka bagaimana penjelasannya? Kemudian misalnya ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika beliau membahas tentang orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nanti dikatakan kepada mereka di akhirat, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu, hidupkanlah apa yang engkau ciptakan tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan menggambar makhluk bernyawa dengan ya perbuatan menandingi Allah dalam menciptakan makhluk. Fa hadza laisa khalqan haqiqatan. Maka jawabannya adalah yang dimaksud dengan pencipta selain Allah di sini bukan penciptaan yang hakiki. Wa laisa ijadan ba'da adami. Ya, dan bukan ya termasuk menciptakan dari sesuatu dari tidak ada. Bal huwa tahwilun li syai' min halin ila halin. Akan tetapi yang dimaksud di ayat dan hadis tersebut itu hanya mengubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, misalnya ketika seseorang disebut misalnya dia adalah pembuat kayu, pembuat apa kursi, pembuat tukang mebel gitu ya. Dia bisa membuat kursi yang bagus, kemudian lemari yang bagus, maka dia bukan al-khaliq, bukan pencipta. Akan tetapi dia hanya sekedar mengubah satu benda dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari kayu ya yang masih bentuk batang pohon kemudian dipotong, diukir dan sebagainya menjadi kursi, menjadi lemari. Maka ini bukan penciptaan yang hakiki, akan walaupun dalam bahasa Arab tetap bisa disebut khaliq, akan tetapi dengan penciptaan yang bukan hakiki. Akan tetapi hanya sekedar merubah bentuk benda. Maka ini bukan ya penciptaan yang hakiki sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama seperti ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat, makhluk juga memiliki sifat melihat. Akan tetapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Ya, penglihatan makhluk sangat terbatas, penglihatan Allah ya sempurna. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa makhluk bisa melihat, itu bukanlah kita menandingi ya Allah dengan makhluk. Kemudian wa aidon laisa syamilan. Kemudian penciptaan yang dilakukan oleh makhluk ini itu bukan penciptaan yang menyeluruh, akan tetapi bal mahsurun bima yatamakkanul insanu min wa mahsurun bidairatin dayyiqah. Akan tetapi penciptaan ini penciptaan yang terbatas, terbatas ya, terbatas oleh kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu, terbatas oleh kemampuan manusia untuk membuat sesuatu. Bahkan para orang-orang, misalnya ya para seniman yang melukis benda abstrak gitu misalnya, itu tetap ya dia tidak bisa melukis atau menggambar sesuatu yang di luar imajinasi manusia. Maka ya ciptaannya tersebut tidak keluar dari kemampuan ya manusia. Di antara yang bisa dijadikan patokan, ada sebagian orang yang masih ya ingin membantah. Bukankah kalau misalnya ada orang yang membuat misalnya puisi atau membuat sebuah karya lukisan benda abstrak misalnya, bukankah itu ya sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak ada bentuknya dan sebagainya? Maka para ulama menjelaskan ini tetap bukan menjadi tandingan ya bagi Allah. Ini bukan penciptaan yang hakiki. Mengapa? Karena di antara ciri penciptaan hakiki yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala al-Khalq, itu adalah bahwa tidak ada orang yang bisa menirunya. Adapun kalau manusia, tidak peduli seberapa hebat pelukis, siapa pelukis yang kita tahu orang hebat? Anda tidak tahu ya. Atau misalnya tidak peduli seberapa bagus orang pembuat puisi, pembuat syair, tetap ada orang yang bisa meniru, bisa ya menandingi kualitasnya. Oleh karena itu ketika orang-orang pembuat syair, pembuat puisi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka yakin ini bukan karya manusia. Mereka yakin ini bukan ciptaan Muhammad, karena ini tidak mungkin kita tandingi. Dan itu tidak mereka katakan kepada ya al-mu'allaqat as-sab'ah, ya puisi-puisi atau syair-syair yang indah, karya orang-orang Arab yang digantung di Ka'bah saking indahnya. Maka mereka tidak katakan ini pasti yang bikin, ini pasti nabi, ini pasti wahyu dari Allah. Tidak ada. Ya, karena mereka tetap yakin bahwa pasti nanti ada orang lain yang sama bakatnya, pasti bisa menandingi ini. Dengan kata lain, mereka tetap optimis, ini tetap yakin, tetap apa mengetahui bahwa ini adalah masih di dalam kemampuan manusia untuk membuatnya. Akan tetapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka yakin ijma' orang kafir Quraisy, tidak ada yang membantah. Walaupun membantah secara zahir, akan tetapi mereka dalam batinnya mereka ijma' bahwa apa yang mereka dengar dari Al-Quran tersebut itu bukanlah ya di dalam batas kemampuan manusia, itu di luar kemampuan manusia. Kemudian ya fala yunafi qaulana ifradullah bil khalq, maka penciptaan di sini itu tidak menafikan perkataan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Wa amma ifradullah bil mulk fa ya'taqida annahu la yamliku al khalqa illa khaliquhum, maka kita ya meyakini poin kedua dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki dan menguasai makhluk. Tidak ada yang memiliki dan menguasai makhluk kecuali pencipta mereka. Kama qala ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Wa qala ta'ala kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan dari segala sesuatu? Ya, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma warada min itsbatil milkiyah li ghairillah. Adapun ketika kita membaca ayat atau hadis yang menisbatkan ya kepemilikan atau kekuasaan kepada selain Allah, Seperti misalnya firman Allah Ta'ala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, laki-laki itu boleh, laki-laki itu tidak boleh untuk berjima kecuali illa ala azwajihim, kecuali dengan istri-istri mereka atau yang dimiliki. Nah, ini berarti menisbatkan kepemilikan pada selain Allah atau yang dimiliki oleh tangan kanannya. Apa maksudnya? Budak. Ya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidaklah tercela ketika mereka berjima dengan mereka, dengan para istrinya dan para budaknya. Maka yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan para budak ini di antara syariat Islam memang ya halal untuk berjima dengan budak, tasarri. Namanya tasarri, akan tetapi harus dipastikan bahwa itu adalah budak, benar-benar budak. Bukan kita berkata kepada seseorang, kamu adalah budak saya. Iya. Maka kemudian boleh jima, tidak bisa ya. Ada syarat-syarat di mana seseorang menjadi budak bagi orang lain, itu dibahas di kitab fikih, di antara misalnya jihad syar'i, peperangan, enggak tawanan menjadi budak. Akan tetapi perbudakan sudah tidak ada di zaman ini, tidak boleh kita kiaskan orang merdeka dengan budak di zaman ini, dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian firman Allah yang lain, au ma malaktum mafatihah, atau ya rumah yang engkau miliki kuncinya. Maka di sini di dua ayat ini adalah contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada kepemilikan, ada sesuatu yang dimiliki oleh selain Allah. Ya, fa huwa milkun muhaddad la yashmalu illa syai'an yasiran. Maka disebutkan oleh penulis di sini, jelaskan ini tidaklah menafikan tauhid rububiyah. Tidaklah menafikan keyakinan bahwa satu-satunya yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak menafikan hal tersebut. Karena kepemilikan di sini adalah kepemilikan yang terbatas. La yashmalu illa syai'an yasiran min hadhil makhluqat. Tidaklah kepemilikan tersebut mencakup seluruh segala sesuatu. Akan tetapi dia hanya mencakup sesuatu yang sedikit. Ya. Fal insanu yamliku ma tahta yadihi. Maka seseorang itu hanya memiliki apa yang ada di kontrol, yang dikendalikan oleh tangannya. Tetapi wala yamliku ma tahta yadi ghairi. Akan tetapi tidak memiliki kepemilikan harta yang ada di kontrol orang lain. Ya. Ini HP ana, itu HP antum, ana tidak memiliki HP antum gitu ya. Jadi kepemilikannya terbatas. Wa kadza huwa milkun qasir min haitsul wasf. Demikian pula kepemilikan ini, sifat kepemilikannya terbatas. Fal insanu la yamliku ma indahu tamamal milk. Maka seseorang itu tidak memiliki apa yang dia punyai tersebut itu dengan kepemilikan yang sempurna. Wa li hadza la yatasarrafu fihi illa ala hasabi ma udhina lahu fi syar'an. Oleh karena itu dia tidak bisa menggunakan benda miliknya tersebut dengan cara-cara kecuali yang diizinkan oleh syariat. Fa masalan law arada ay yahriqa malahu aw yu'adzdziba hayawanahu kunna la yajuz. Oleh karena itu kita katakan jika dia ingin membakar harta bendanya atau menyiksa hewan piaraannya, maka tidak boleh. Walaupun harta benda yang tersebut adalah milik dia, hewan piaraannya adalah milik dia, akan tetapi sifat kepemilikannya ini terbatas, tidak absolut. Dia tidak bisa melakukan apapun semau dia terhadap barang milik dia sendiri. Ya, harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Amma Allahu subhanahu fa huwa yamliku dhalika kullah mulkan 'amman syamilan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memiliki seluruh segala sesuatu yang ada di alam ini dengan sifat kepemilikan yang sempurna yang mencakup segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Berbeda dengan kepemilikan makhluk. Wa amma ifradullahi bitadbir. Adapun mentauhidkan Allah dalam masalah tadbir, dalam masalah pengaturan alam semesta, fa huwa ya'taqid al-insanu annahu la mudabbira illallah wahdah. Maka maksudnya adalah seseorang itu meyakini bahwa tidak ada pengatur selain Allah. Kama qala ta'ala, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun fa dhalikum Allahu rabbukum al haqq fa madza ba'da al haqq illa ad dalal fa anna tusrafun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikanmu rizki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki langit, yang memiliki pendengaran, yang memiliki penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur perkara-perkara di alam semesta? Fasayaqulunallah. Maka orang-orang kafir Quraisy sungguh akan berkata, Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah? Maka itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Maka apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Fa anna tusrafun. Maka bagaimana bisa engkau ya bisa menyimpang dari kebenaran tersebut? Maka ini ayat ini menunjukkan ya bahwa yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir Quraisy menyadari hal ini, mengetahui hal ini dan meyakini hal ini. Wa amma tadbirul insan fa mahsurun bima tahta yadihi wa mahsurun bima udhina lahu fihi syar'an. Adapun pengaturan yang dilakukan oleh seseorang, manajemen yang dilakukan oleh seseorang, ya, seseorang mengatur apa yang ada di kendalinya, maka itu terbatas hanya pada barang kepemilikannya dan terbatas pada apa yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka insya Allah kita akan lanjutkan sedikit setelah jamaah isya. Sudah waktunya azan, kita lanjutkan ya setelah jamaah isya. Nah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa hadha al-qism min at-tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun alladhina bu'itha fihim rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis dari tauhid ini, kategori tauhid ini yaitu tauhid rububiyah, tidaklah dibantah atau ditolak oleh kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu mukirrina bihi. Bahkan kaum musyrikin mereka menyetujui, meyakini kategori tauhid ini. Qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim, maka sungguh mereka akan berkata bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Fahum yukirruna bi anna allaha huwal ladzi yudabbirul amr. Maka kaum musyrikin Quraisy mereka meyakini, mereka menetapkan bahwa Allah adalah yang mengatur alam semesta, mengatur perkara segala urusan di alam semesta. Wa huwa alladhi biyadihi malakutus samawati wal ard. Dan Allah lah yang di tangannya ya terdapat kekuasaan langit dan bumi, segala sesuatu di alam semesta ini. Walam yungkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam. Dan tidaklah ada seseorang yang diketahui dari kalangan manusia, dari kalangan bani Adam yang mengingkari kategori tauhid ini. Falam yakul ahadun minal makhlukin inna lil alam khaliqaini mutasawiyain. Dan tidaklah ada di antara makhluk, di antara manusia, bahkan jin, yang berkata bahwa di alam semesta ini ada dua pencipta yang sama. Falam yajhad ahadun tauhid ar-rububiyah. Maka tidak ada satupun orang, ya satu orang pun yang mengingkari, yang membantah, yang menolak tauhid rububiyah. La ala sabilit ta'til wa la ala sabilit tasyrik. Ya, tidaklah mereka, tidak ada yang menolak dengan cara meniadakan pencipta yaitu Allah dengan berkata misalnya tidak ada pencipta, ataupun mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah. Ada dua pencipta, tidak ada seseorang pun di kalangan manusia dan jin yang mengatakan hal ini, illa ma hasala min Fir'aun, kecuali yang terjadi pada Fir'aun. Maka di sini penulis berkata tidak ada selain Fir'aun. Ya. Akan tetapi ya, di zaman belakangan ini mulai banyak orang-orang dari kalangan ateis yang meniadakan ya, pencipta. Mereka mengatakan bahwa tidak ada pencipta. Berarti ini yajhadu tauhid ar-rububiyah ala sabili ta'til. Meniadakan atau menolak tauhid rububiyah dengan cara meniadakan pencipta. Ya. Maka mereka meniru jejak Fir'aun, mengikuti jejak Fir'aun. Fir'aun berkata, fa innahu angkarahu ala sabili ta'til mukabaratan. Fir'aun itu menolak tauhid rububiyah, menolak bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, ala sabili ta'til mukabaratan. Ya, karena sombong. Fa innahu attalallaha min rububiyatihi wa angkara wujudah. Maka Fir'aun itu meniadakan Allah dari sifat rububiyahnya dan mengingkari wujudnya. Fir'aun mengingkari wujud Allah. Qala ta'ala hikayatan anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menukil perkataan Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkatalah Fir'aun, aku adalah Rabbmu yang tertinggi, yang maha tinggi. Maka di sini menunjukkan ya, bolehnya untuk menukil perkataan orang kafir, menukil perkataan kekufuran ya, dalam rangka niatnya untuk memberi contoh atau sekedar menukil saja ya, maka tidaklah kafir orang yang menukil perkataan kekufuran ya, jangan berkata kepada ustadz atau guru yang menukil perkataan kekufuran dalam rangka ketika mengajarkan ya, masalah kufur, masalah syirik, kemudian kita berkata ustadz aha gitu. Jangan berkata seperti itu ya. Ini dalam rangka menukil saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Ya, menukil perkataan Firaun kembali, "Tidaklah aku mengetahui ya, ada Tuhan bagi kalian selain aku." Ini Firaun berkata demikian. "Wa hadza mukabaratun an minhu." Maka ini adalah bentuk sikap sombong dari Firaun. Liannahu ya'lamu anna ar-rabba ghairu. Karena Fir'aun pun secara hati, dalam hati sanubarinya, Fir'aun itu menyadari bahwa Rabb, pencipta, pengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah dia. Kama qala ta'ala wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan bahwa Fir'aun itu dalam hatinya meyakini, tetap meyakini bahwa Allah adalah pencipta, bukan dirinya sendiri ya. Mereka membantah ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala karena zulm, karena zalim dan karena sombong. Akan tetapi jiwa mereka meyakini, jiwa mereka istaiqanatha, jiwa mereka itu sebenarnya ya meyakini, menetapkan bahwa pencipta itu adalah Allah. Maka ini bisa kita lihat di kalangan orang-orang ateis di zaman ini bahkan. Ya, mereka mengatakan misalnya di teori-teori, di buku mereka dan sebagainya, di ceramah-ceramah mereka, di artikel-artikel mereka, meniadakan Allah, menganggap tidak ada pencipta dan sebagainya. Tapi ketika ada musibah, mereka berkata, oh my God, itu siapa? Your God itu siapa? Ketika ada musibah, mereka berdoa. Bahkan ada sebagian, ya, ini diceritakan oleh teman Ana sendiri, ada seseorang ateis, ketika dia punya rumah baru, kemudian dia mengadakan syukuran, mengundang teman-teman, kemudian dia ketika ingin membuka acara, dia membuka acara dengan perkataan, ya sebelum kita mulai makan-makan, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada, ini dia bingung, kepada siapa? Kepada kalian semua, dia bilang. Itu adalah fitrahnya, dia masih punya fitrah sebenarnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang memberikan dia rizki ya, oleh karena itu hatinya masih ya sebenarnya masih mengakui hal itu, akan tetapi dia sombong untuk mengakuinya, untuk mengatakannya. Wa qala ta'ala hikayatan an Musa wa huwa yunaziru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil perkataan Musa, di mana Musa saat itu sedang mendebat Firaun. Laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardh. Wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau tahu bahwa tidaklah ada zat yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali Rabbus samawati wal ardh, kecuali Rabbnya langit dan bumi. Ya, fahuwa fi nafsihi muqirrun bi anna Rabbahu Allahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Al-Qur'an bahwa Firaun di dalam hati sanubarinya itu tetap meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya. Wa angkar tauhid ar-rububiyyah 'ala sabili tasyrik al-majus. Kemudian ada sekelompok manusia yang mengingkari tauhid ar-rububiyyah dengan cara mengatakan bahwa ada dua pencipta, itu adalah kaum Majusi. Haitsu qalu inna lil 'alam khaliqaini huma az-zulmah wan nur. Keyakinan mereka, kaum Majusi sebenarnya juga terbagi menjadi firqah-firqah. Ya, macam-macam. Di antara mereka ada yang berkata bahwa di alam semesta ini ada dua pencipta. Yang pertama az-zulmah, yang kedua an-nur. Ya. An-nur disebut juga oleh mereka Yazdan, sedangkan az-zulmah, Tuhan kedua, disebut juga oleh mereka Ahriman, kalau tidak salah, anda tidak mungkin dalam masalah ini. Ya. Ahriman, nah, Yazdan dan Ahriman atau An-Nur dan Az-Zulmah. An-Nur itu adalah cahaya, Az-Zulmah adalah kegelapan. Mereka mengatakan bahwa seluruh kebaikan itu bersumber dari Tuhan yang pertama yaitu An-Nur atau Yazdan. Kemudian semua keburukan itu bersumber dari Tuhan yang kedua yaitu Ahriman atau Az-Zulmah. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجْعَلُ هَذَيْنِ الْخَالِقَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ. Akan tetapi, walaupun mereka mengatakan ada dua pencipta, mereka tetap tidak mengatakan bahwa ya, dua pencipta tersebut sama. Mereka tetap mengatakan satu Tuhan lebih bagus, lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan yang lain. Mereka berkata, فَهُمْ يَقُلُونَ إِنَّ النُّورَ خَيْرٌ مِنَ الظُّلْمَةِ. Ya. Inna an-nura khairu min adh-dhulma. Sesungguhnya Tuhan yang An-Nur, yang Yazdan itu lebih baik daripada Tuhan yang kedua yaitu adh-dhulma. Li'annahu yakhluqul khair wa adh-dhulma takhluqus syarr. Karena Tuhan yang pertama yaitu An-Nur itu menciptakan kebaikan, sedangkan Tuhan yang kedua yaitu adh-dhulma, kegelapan, itu menciptakan keburukan. Walladhi yakhluqul khaira khairun min alladhi yakhluqus syarr. Sedangkan yang menciptakan kebaikan itu lebih baik daripada yang menciptakan keburukan. Wa aidan fa inna adh-dhulma 'adamun la yudhi wan nur wujudun yudhi fa huwa akmalu fi dhati. Kemudian mereka juga berkata bahwa kegelapan itu ketiadaan, tidak memberikan cahaya, sedangkan an-nur itu ada, memberikan cahaya. Oleh karena itu an-nur lebih baik daripada az-zulma. Jadi di sini kaum Majus sedang membandingkan kedua tuhannya. Mana yang lebih afdal? Ya. Dan di antara mereka ya, ada yang berdebat wa yaquluna aidan bi farqin thalith wa huwa anna an-nura qadimun 'ala istilahil falasifah wa ikhtalafu fi az-zulma hal hiya qadimah aw muhdatsah 'ala qawlayn. Maka mereka berbeda pendapat, ya, tidak ada ijma', ya, ikhtalafal Majus. Ikhtalafal ulama min al-majus, ya, juhala ala kulihan. Ya, orang-orang Majus, orang-orang juhala dari kalangan Majus tersebut berbeda pendapat tentang masalah an-nur dan az-zulmah di sini. Mereka berkata bahwa an-nur itu qadim. Qadim dalam istilah falasifah, istilah filsafat atau ilmu kalam, maknanya itu azali. Maksudnya adalah ada sejak dulu, tidak ada awal. Itu an-nur tidak ada awalnya. Ada sejak dulu. Kemudian mereka kemudian berbeda pendapat. Bagaimana dengan az-zulmah? Apakah az-zulmah itu juga azali, tidak ada awalnya, atau muhdatsah, atau ada awalnya? Ya. Maka mereka berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa az-zulmah itu sama-sama azali. Kemudian mereka, ya, ya. Ada yang berpendapat juga bahwa yang az-zulmah Tuhan kedua, kegelapan, itu muhdatsah, ada awalnya. Kemudian dibantah lagi oleh yang berpendapat pertama, kalau az-zulmah ada awalnya, dia berasal dari mana? Tidak mungkin dia diciptakan oleh an-nur. Masa cahaya menciptakan kegelapan? Ala kulli hal, ini perdebatan tentang apa? Perdebatan tentang Tuhan mereka sendiri. Ya. Jadi masalah tauhid, masalah akidah mereka, masih ada perbedaan pendapat, perdebatan. Dan ini banyak terjadi di keyakinan-keyakinan lainnya selain keyakinan Majus. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik untuk mengetahui tauhid yang lurus ini. Ya, ini adalah nikmat yang tidak boleh kita anggap sepele, karena ada banyak orang ya selain kita yang menghabiskan puluhan tahun umurnya tidak mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Di antaranya ini kaum Majus. Mereka berkata bahwa ada dua Tuhan, ada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Kemudian berbeda pendapat apakah Tuhan kegelapan ya munculnya dari cahaya. Terus siapa yang menciptakan Tuhan kegelapan? Mereka bingung sendiri ya. Ala kulli hal, kita tidak bisa memberikan solusi pada mereka kecuali tauhid ini ya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam masalah ini. Kita telah membahas satu kategori tauhid, kategori pertama yaitu tauhidur rububiyah. Insyaallah kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tauhid rububiyah di pekan depan dan masuk ke tauhid uluhiyah dan al-asma wa sifat, dan insyaallah jika Allah mengizinkan kita akan membahas kitab ini sampai selesai ya, sampai tamat pelajaran tauhid kita. Nah, maka kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada. Ya. Saya baca satu lisensi dari desainnya dari Al-Ibaya. Beliau itu mengatakan bahwa Al-Ibaya itu ia ismun mayuriduhullahu rikuli mayuriduhullahu. Jadi setiap yang Allah cintai diakwali dari ucapan dan perbuatan wa'amali. Nah. Baik yang dohir atau yang batin itu maksudnya apa? Jadi yang namanya ibadah itu adalah perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan, baik dohir maupun batin. Mohon penjelasan. Masya Allah, jazakallah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perkataan Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah, beliau berkata bahwa al-ibadah ia ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup keseluruhan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka ibadah itu adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha ketika seseorang melakukan salat, maka salat adalah ibadah. Kita mengetahui dari mana bahwa Allah mencintai dan meridhai salat dari dalil. Ketika dalil menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, maka itu adalah tanda bahwa Allah cinta dan ridha terhadap amalan salat. Seperti misalnya puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, bahkan ya memiliki akhlak yang baik kepada sesama, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Seluruh hal ini ya disebutkan pujian dari syariat di dalil-dalil, di ayat-ayat dan hadis-hadis, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha terhadap perbuatan tersebut. Dan secara umum seluruh kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya meridhoinya, mencintainya. Dan oleh karena itu ya seluruh amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah yang diketahui itu dari dalil itu adalah ibadah yang bernilai pahala, yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah merinci apa saja perbuatan yang diridhai dan dicintai oleh Allah ini, apa saja bentuknya? Ada ya, empat. Yang pertama adalah perkataan yang zahir, yang kedua perkataan yang batin, yang ketiga perbuatan yang zahir, yang keempat perbuatan yang batin. Jadi ada empat perincian. Perkataan yang zahir contohnya adalah hal-hal yang kita lakukan dengan lisan kita, baca Quran, berzikir, kemudian berkata yang baik, ya. Kemudian apalagi mengucapkan salam kepada ya orang lain yang kita temui walaupun kita tidak kenal. Kemudian apalagi, ya. Seluruh perkataan yang baik yang dilakukan oleh lisan kita ini adalah bentuk ibadah jenis pertama. perkataan yang zahir, yaitu yang zahir dengan lisan. Kemudian yang kedua, perkataan yang batin. Perkataan yang batin adalah perkataan yang dikatakan oleh hati kita, yaitu niat. Seperti misalnya ketika kita ya terbersit dalam hati kita, kita berniat membantu orang lain. Baik apakah niat tersebut kita lakukan atau tidak kita lakukan, niat itu sendiri adalah amalan ibadah yang insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak jadi melakukannya, tetapi ketika kita berniat melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba misalnya tidak jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pahala atas perkataan batin tersebut. Perkataan batin adalah niat. Kemudian bentuk yang ketiga dari ibadah adalah perbuatan yang zahir. Perbuatan yang zahir contohnya adalah sholat. Segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, memberikan sedekah, membantu orang lain, gitu ya. Kemudian apalagi puasa, zakat, haji, umrah, ini adalah bentuk-bentuk amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita secara zahir. Kemudian bentuk keempat adalah perbuatan secara batin. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati, amalan-amalan hati seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian ya inabah, ya kembali bertaubat kepada Allah. Kemudian misalnya kita cinta kepada saudara kita karena Islam, karena keimanan dia, ini juga adalah perbuatan batin yang itu juga diberikan pahala insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini demikian diantara penjelasan singkatnya, Pak, tentang definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Soalun akhir. Soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Jika ada, ya. Ini afwan nih, ana enggak ada hadiah ya. Biasanya yang oh, satu lagi, Pak. Masyaallah. Ini Bapak harus dapat hadiah dua ya. Inku dipadati fil Qur'ani bahwa tauhid, maksudnya apa? Inku setiap kata ibadah dalam Al-Qur'an tauhid, itu dijabarkannya seperti apa? Nah. Setiap perkataan dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah bahwa tauhid, maka dia itu tauhid. Nah, masya Allah. Inku dipadati fil Qur'ani bahwa tauhid. Masya Allah. Ya. Para ulama menafsirkan setiap kata ibadah disebutkan di Al-Quran, maka maknanya adalah tauhid. Seperti misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yakni liyuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya untuk bertauhid kepadaku. Mengapa para ulama menafsirkan demikian? Mengapa para ulama memaknai setiap kata ibadah dengan maksudnya adalah tauhid? Yang dimaksud dengan mereka, oleh mereka para ulama, adalah untuk menegaskan bahwa inti ibadah adalah tauhid. Bahwa ibadah tanpa tauhid itu seperti sholat tanpa wudu, tidak sah. Inti dari ibadah adalah tauhid. Di antara yang membuat para ulama, di antara dalil mereka mengapa mereka menyimpulkan seperti ini adalah suratul kafirun. Surat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma ta'budun, sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Jadi di situ disebutkan di antara sababun nuzul dari surat al-kafirun adalah ketika orang kafir Quraisy menawarkan jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, gimana kalau kita melakukan negosiasi? Engkau saya jadikan penguasa Quraisy, kemudian nanti kita satu tahun saya nyembah Tuhan kamu, tahun berikutnya kamu nyembah Tuhan saya, gitu ya. Maka turunlah surah Al-Kafirun menyebutkan bahwa ya qul ya ayyuhal kafir, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma'bud, tidaklah kamu menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya adalah walaupun orang-orang kafir itu nanti kita asumsikan di tahun gilirannya mereka menyembah Allah, mereka pada hakikatnya tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid. Jadi walaupun mereka melakukan gerakan-gerakan sholat, bersedekah, haji, umrah, ya, puasa, Ramadan, zakat, zakatul mal, ataupun zakatul fitr, semuanya mereka lakukan, tetapi ketika itu tidak dilandasi oleh mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena motivasi mereka hanya sekedar, gimana kalau tahun ini giliran kami nyembah Tuhan antum, giliran tahun depan antum nyembah Tuhan kami gitu ya. Maka ini hanya sekedar gerakan fisik tanpa disertai tauhid. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ya, setiap kata ibadah di Al-Qur'an itu maknanya adalah tauhid. Maksudnya adalah itulah inti dari ibadah. Tidaklah sah ibadah ini kalau tidak bertauhid. Janganlah sampai kita berpikiran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Janganlah sampai kita berpikiran bahwa udah berarti kita cukup sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi kemudian ternyata akidah kita ternyata masih memiliki kesyirikan. Seperti yang disebutkan tadi, hati manusia ketika ada satu noda kesyirikan, syirik akbar, maka itu sudah cukup untuk membuat kita mengatakan bahwa hati itu tidak bertauhid. Karena tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu dalam satu hati, dan tidak mungkin terangkat dua-duanya dari satu hati, selalu salah satunya. Kalau tauhid berarti gak ada syirik, kalau ada syirik berarti gak ada tauhidnya. Nah, jazakallah ya. Oh ya, ini ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda ingin bertanya, apakah dulu Wali Songo dan pendakwah lainnya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia tidak mengutamakan mengenal tauhid terlebih dahulu kepada masyarakat Indonesia? Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Baik. Tentang masalah ya Wali Songo dan pendakwah lainnya, para ulama di Indonesia, kita banyak dibatasi oleh, terutama oleh penjajah, tentang bagaimana kehidupan kaum muslimin dan Islam di Indonesia di zaman dahulu. Ya, jadi banyak fakta-fakta sejarah yang dihilangkan oleh penjajah. Tidak dipungkiri, ya, banyak riset yang telah menyebutkan bahwa tauhid, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak dikenal di oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Dan kita husnuzan, Wali Songo adalah di antara ya ulama yang menyebarkan tauhid, yang menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah kisah-kisah mereka yang sampai kepada kita benar semua? Itu beda cerita. Ya. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita husnuzan kepada para ulama dan kepada para dai, para duat yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia ini, ya. Kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa mengenal Islam di zaman ini, ya, bisa jadi insya Allah pahalanya mereka juga dapatkan. Ya. Maka seperti misalnya Wali Songo dan para ulama, ya, banyak sudah mulai banyak al-pariset, al-bahith yang menunjukkan bahwa tauhid sudah banyak diajarkan di Indonesia sejak zaman dahulu. Akan tetapi, ya, penjajah membuat masyarakat Indonesia terhalangi dari mengetahui tentang Islam, mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang jelas adalah bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab sendiri. Berapa banyak orang Indonesia yang tahu bahasa Arab sekarang? Atau minimal menulis tulisan walaupun bahasanya bahasa Indonesia tapi dengan aksara Arab. Sudah hampir tidak ada. Padahal di zaman dahulu itu sudah hal yang sangat lumrah. Ya, busana muslim, pakai surban, pakai kaum muslimin di Indonesia dulu banyak menggunakan seperti itu. Sekarang sudah banyak digantikan dengan pakaian-pakaian yang asalnya dari negeri-negeri barat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa pengaruh itu nyata. Oleh karena itu yang penting adalah kita mendoakan semoga wali songo, ulama yang lainnya, para duat itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak akan ditanya tentang amalan mereka, kita akan ditanya tentang amalan kita sendiri. Sekarang adalah tugas kita untuk menyebarkan, mendakwahkan agama ini, ya, tauhid dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita, ya, sambil meluruskan niat. Ya, semoga Islam semakin tersebar, sunnah Nabi Muhammad SAW dan tauhid semakin tersebar di Indonesia. Nah, maka ya, kalau masalah riwayat-riwayat tentang Wali Songo begini dan begitu, maka itu tidak ada sanadnya, ya, tidak boleh kita langsung serta merta percayai. Ya, akan tetapi husnuzan kepada mereka wajib. Husnuzan kepada mereka wajib. Nah, baik, ada pertanyaan lainnya? Nah, saya mau bertanya tentang penjelasan yang boleh dijelaskan lagi tentang jika ada syirik, maka jika ada syirik maka hilanglah tauhid. Nah, kibon itu kalau misalnya syirik kecil itu kan enggak membatalkan berdoa, penjelasannya tentang lebih jelas tentang jika ada tauhid. Jazakallah. Yang dimaksud dengan tauhid dan syirik adalah naqidon, jika ada tauhid dalam sebuah hati, dalam di hati tersebut, maka tidak ada syirik. Jika ada syirik maka tidak ada tauhid. Yang dimaksud adalah syirik akbar. Ketika lafaz syirik dimutlakkan, maka dalam banyak kasus yang dimaksud adalah syirik akbar. Dan syirik asghar tidak masuk di situ. Ya, jika sebuah hati terdapat syirik asghar, maka ketauhidannya itu hanya menjadi sekedar tidak sempurna saja. Ya, bukan hilang. Kalau ada syirik akbar, tauhidnya hilang. Ya. Jadi ana ulangi, tauhid dan syirik akbar itu naqidon. Apa naqidon? Dalam sebuah tempat tidak mungkin ada dua-duanya dan tidak mungkin terangkat dua-duanya. Pasti ada salah satu. Tidak mungkin tauhid dan syirik akbar bersatu dalam satu hati. Dan tidak mungkin hati tersebut tidak ada kedua-duanya. Dia tidak bertauhid dan tidak melakukan syirik akbar, enggak mungkin. Kalau dia tidak bertauhid, pasti dia melakukan syirik akbar. Kalau dia melakukan syirik akbar, pasti dia tidak bertauhid. Ya. Berbeda dengan diddan. Diddan itu contohnya merah dan putih. Merah dan putih bisa bersatu dalam satu tempat? Bisa tapi jadi pink gitu ya, merah muda. Itu sudah beda lagi. Tidak mungkin bersatu. Merah dan putih tidak mungkin bersatu dalam satu tempat, tapi bisa terangkat dua-duanya. Misalnya sebuah benda, tidak mungkin kita katakan benda ini seluruhnya warna merah. Plus di saat yang bersamaan kita katakan benda ini seluruhnya warna putih. Tidak mungkin. Kalau ada yang berkata seperti itu, maka ya baru bangun tidur. Ya. Tetapi merah dan putih bisa terangkat kedua-duanya. Benda ini tidak berwarna merah, benda ini juga tidak berwarna putih, tapi berwarna hitam, tapi berwarna biru, bisa terangkat kedua-duanya. Itu namanya diddan. Ya. Tetapi tauhid dan syirik naqidon. Ya. Tidak bisa bersatu keduanya dalam satu tempat, tidak bisa terangkat keduanya dalam satu tempat. Nah, ini dibahas di usulul fiqh. Ya, di usulul fiqh lanjutan. Bukan level al-usul min ilmu. Insyaallah kita nanti bahas di usulul fiqh, aqidah, diddan dan seterusnya. Jangan bikin ana marah aja ya. Sehingga kajiannya lancar. Seperti kajian fikih. Ah, baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada maka kita akhiri karena sudah jam 8 kurang 4. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.